perbedaan itu indah di kebersamaan. Sehingga perbedaan jangan ditiadakan, diperdebatkan. Karena itu adalah sebuah kebodohan, mengingat manusia adalah makhluk unggulan yang mampu merangkai dan menikmati perbedaan yang justru menjadi kekayaan dan tidak membosankan. Perbedaan menjadi sangat indah kalau kita mampu menatanya. Kebersamaan membuatnya luar biasa karena saling melengkapi dalam perbedaan yang ada. Kita tak hanya menjadi kuat, tapi juga bijaksana. Kita tak hanya menjadi indah, tapi juga bahagia. Perbedaan, nikmati sebagai anugerah. Jangan dibuang karena itu kebodohan. Jalani bersama. Itu akan menjadi bukti Anda ciptaan Tuhan yang mampu mensyukuri anugerah ilahi di dalam kepelbagaian anak manusia di kehidupan. Menatanya menjadi bangunan indah. Bukankah warna jika satu itu membosankan? Bukankah nada jika satu tak ada harmoni di sana? Perbedaan membuat nada-nada menjadi harmoni. Perbedaan membuat warna-warni menjadi indah. Begitu pula manusia pasti akan sangat luar biasa. Semangat, selamat menikmati perbedaan. Bersama saya, Bigman Sirait.